Aduh, Ewon. Ya, teh saya nyatrikan teh. Sinang. Aduh, ampun teh, ngeri hayang ka urang Gatot Subroto. Aduh, pamajikan barang keak kanjing anak. Ngawirang maneh. Lain indungna waktu nyiram teh hayang tangkorak. Hidup banget na jika tangkorak. Aduh ampun. Ayo itu si Neni jadi siha. Neni Hayati. Neni Hayati. Pahingan dewek beja tima ijot. Waktu nyiram na cina mana enak. Ha? Nanti nyawa sering. Ayang tampele. Aduh, otak giga tampele ening. Hayang tampele jeung hayang ngaletakan bujur seeng. Otak kitu we caketul hideung. Aduh. Ti si Akep. Eta indungna tanyakeun nya ka Biono. Oh, indungna hayang jublog jeung baheula. Otak sirahna gede hulu. Kang, Kang. Maraya. Aduh, ieu maraya ditanyakeun ka indungna teh cenah hayang hulu sapi. Itu uci. Aduh, ampun teuing paingan euy indungna ka dewek. Baheula cenah aye keur nyiramna. Hayang ngadahar daging tumor. Aduh. Ampun teh aing ayeuna geus kieu teh. Alah anu penting mah hiburan teh. Ha? Hiburan rek iga rek temang. Ai dewek mana? Segala rupa geura sepae. Anu penting mah cenah eta dipangkawihkeun, dipangtemangkeun, anu penting mah kata-katana ngajurus kana kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Heuh, urang hirup di alam dunya teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna? Sababna urang pangna hirup ulah sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena kumati. Sedengkeun paeh tea kapan ceuk dina caturangga cenah mah paeh eta gajah ningalkeun ading maung paeh ningalkeun belang nya manusia paeh dek ningalkeun naon lamun lain ningalkeun jasa-jasa nu hade. Coba lamun urang ninggalkeun jasa anu goreng dina waktu paeh teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung moal aya nu ngadoakeun muga-muga cing ditampi iman Islamna. Lamun jelegur teh urang paeh barina urang laku lampah goreng cenah meureun ceuk batur teh alhamdulillah si anu geus kojor. Paling-paling kitu. Pan goreng urang nya. Matak penting urang hirup di alam dunya nya eta ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh. Sok ah. Bulan takang. Ha? Lagi geura wae geura. Ah moal lain ngiga wae ngua ah. Heeh. Ha? Tembang wae tuh. Iya we, tembang. Tembang, tembang naon, lagu naon, lagu naon dieu. Ha? Laguna lagu naon tembangna? Laguna? Lagu oh laguna sing barang-barang-barang eke eke pae dadina ah, ah, Ari eta bangkena teh disimpen hanapeun ka asyur. Anu keur hees yang jai meni nyengir ngadenge eta atangamu. Hah? Alah pokona mah euy nu ngagayot dina calana mah meuli bau kitu nu matak nyeri beuteung mah deuleu. Tita tadi oge di bejaan ku dewek entro stop pel stop cret. Pel stop cret entro stop. Entro stop. Sudah tersedia di warung-warung yang terdekat. Aduh. Nyon ci euy. Lah, di leuweung kieu mah palang siang dieu. Oh, di bilih mun sejeun aja misuh. Dicai una jaya di darat jaya una nu celik di sirah cai sangra timut putih bumi mengaba nyumingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet belalageur jurig di dieu kawas di ditu we jurig teh belalageur nu mere nomer nu mere duit. Oh. Ati putih cahaya herang nu herang syabdaning Allah hurung mancur ingdratullah nun gusti kula nadapa padang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mancurung tanding sarengenge ka dia bulan 14 cang padang nerawangan cang kagungan Allah sakabeh muga-muga we ulah jahil ulah ganggu teu wana teu wani teu wawu wana wani wawu. Ulah woi ulah kaget kalau bakal tumanya yuk ngirpenda nyata naya senopati jara denta anu dina waktus etapi kenaratas jalan lah ayah naon astra jinga agan ayah buta ayah naon jang ayah buta pak wuh jawalu naon ayah buta syah di mana dio ari aka di mana di dieu di teoh teoh lanu teoh basa kuningan mah kitu ka teoh kalebak teh mene 3 meter mene aduh ampun ha naon di mana siling iya di lana keur naon siling ngahojeun ala wucai syakir halodo kan baik ku tanah garing matu kuli cak-cakan syak ulah kaget kula bakal tumanya mana ceput itu syen nyawe keningan ayah buta wah ayah nak amuing nyawe agan aya buta gusti buta ti mana sana teteh deuing euy nu jangkung gede kitu ulah kaget satria denawa iya wilujeng tepang nuhun nuhun haturan rawuh nun iya aralus ye bentuk jelema saha ngaran anjin satria kaula iya mangga antos tenawa iya ya sepandeun aya di dinya. Sepandeun aya di dinya. Duh Gusti panuntun abdi semaheun. Salala Dipikawas kualo Samia kasranuk satengah tinggalas peringgan ingat salah kaget kunirakan ningal hingkang kasranuk satengah tinggalas peringgan ingat salah peringgan ingat salah. Raden Nabi manyuk kali pawongan sadaya kaget haningali denawa nyata na anu ngajungiring aya di payununana ieu Raden Nabi manyuk kunirah kangandika denawa bagea ubisana tepung jeung kaula dina waktu ayeuna haturanun siap. Di abdi ge teu pina damel haturanun. Yo iya syah. Lain itu anu tukang alus pipahna. Aduh, irung si lain ngajarkeun teu pipah cenah dulu. Aduh. Ah, dasarnya buta gelo teh mah. Waduh. Hebat eta nu hideung melak sereh dina sirah. Ya. Ari batur digenggeureukeun teh mun jiga nu atoh. Jiga nu puas. Jiga nu puas teh kaing jadi leuh. Aduh, ampun. Satria. Kaula. Bener ngaran anjeun Abimanyu. Teu pina. Ari eta saha nu hideung? Ieu sih nu hideung, Sun. Saha? Bagio. Sia. Lu. Nila mokot euy. Untung kana beungeut. Lamun kana tangka kai geuleuh. Ari maneh nu diikat saha? Abdi sih. Saha maneh? Pemindi pesantren mah abdi teh James Bond. Ramas-ramaskeun meureun. Nya. Rano Karno sina abdi teh. Ari eta nu tukang. Abdi kulan. Iya. Pamidi persanten mah abdi teh mari sahak. Sugan teh mari regal. Bener anu tukang mari sahak? Sumuh. Sumuhun kulan. Ara lus ngaranna? Sadayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Eh, jadi babu ke kuaing. Kemana karep sia? Penghuni kebun binatang itu sadayana geus. Aduh, ampun. Ari anjeun saka denawa. Kaula saha ngaran kaula teh nyatana anu katelah mah kaula teh Jaradenta. Jaradenta, Jaradenta. Jajana euy. Wikanta cenah. Kemana we karep sia? Tukang gula Wikanta. Nya. Jaradenta, Jaradenta. Di mana? Magada. Di mana cenah? Teuing. Di dengan teh ti Cijagra. Mana Magada teh? Jauh Magada mah ti Ciamis teh ngidul. Di dinya aya Bapak Dana Setia. Nya. Nuhun ditampi guramena. Nya. Ngan kirang seueur we. Nya. Aing ngalih ka Ciamis. Nya. Jongonang cepot teh. Nya. Hidanganna teh ku gurame. Nya. Ngolo meureunnya mare gurame dabeh murah. Aduh ampun. Satria, kaula. Iya. Urang mana anjeun? Kaula teh di Amarta. Amarta? Leres. Dah. Aya patula patali naon anjeun jeung Panawa? Kaula teh saleresna. Ya, salah sawius putra Panawa. Dah! Bener anjeun anak Panawa. Tepino. Ya, manyuk. Kaula. Tempo. Kaula ti nagara Magada geus pinuh. Di belah kidul masangrahan aya tegalan anu lega. Dina waktu enak kaula sasat keur naratas jalan. Aing teu ngeuneuh. Sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta Haja Surya. Teu pino dama. Bener. Iya. Ya, denge. Bener raja-raja dionang di Satatarma di desa di sabeulah dunya. Teu pino. Leres nun. Bener. Teu pino. Atuh naha si aing kaing teu ngonang? Hah? Geuleuh kunaon ngewa kunaon ka urang Magada? Coba jawab. Geuleuh kunaon ngewa kunaon? Ilabah dia geus kagok beruntuk kapelang belang ayeuna urang-urang Amarta di podaran ku aing kawe. Ayeuna aya maneh di dieu, ya kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka Raja Kaula anu nuju masangrahan. Ih, kurang ajar. Ih, si jurig teh dagor kenyagan. Cuman alah bade nyerang sauna teh. Wah Semar aya gandeng. Ih, si jurig sia. Kabina-bina cing sia jeung nyuntrungkeun. Aya anak, aya anak bari ngoceak. Mun sakalian Gusti. Coba-coba hayang nyaho urang padok ku bigalan Pati Abimanyu. Ih, jeung ajak gelut teh. Naon ieu teh kasalahanana? Wah. Ai batur-batur dionang ari aing henteu. Biasa jelema mah kitu. Ai teu dionang, kaos nu heueuh ku kulutus. Ai dionang pajarkeun teh boga duit. Aduh, ampun pajarkeun teh poho, teu eling. Ah, jelema teh atuh kitu salah kieu salah. Heueuh, mode panayagan da kitu. Aduh, hapunten teh harita teh nuju nabuh tebih. Ti Sumi, ai teu dionang naon mun di tengah kudulur. Aduh, kasnoeuh si jurig. Aduh ampun. Aduh. Mun aya asep teruna kitu teh. Di onang do nya. Di onang bade siaran hilap hari teteh bade siaran. Duk. Ai teh di onang na kausling ka baraya. Aduh, aduh. Kurang ajar manis coba-coba. Coba-coba kurang ajar. Andika bakal ngeganggu kateng teman negara Marta. Iya, ada apa? Saya coba pilih kirang tenaga mas Syawes ku Abdi. Ulah cepot. Pilih kirang tenaga mas sama teh Abdi tilu kali kan. Banyak mata kan? Eh? Mata kumaha kan? Kira ku sing apa? Kewon, kewon, kewon. Hernia. Aling cepot. Saya sing. Atuh pilih kirang tenaga mas Syawes ku Abdi agan. Iraku kaula make jeung kudu kurang tenaga ayang nyaho we coba-coba dawala. Bilih kirang tenaga sama teh abdi tilu kali. Kumaha nyamatna? Ulan? Nyamatna kumaha? Nyamatna? Nya bapa dana setia kitu. Silatna ieu abdi manyu cacak budak keneh moal teu murid jai jelema. Urang ajar coba-coba maju urang. Gusti Prabu, Gusti Prabu, oge walat dia balat tamtama. Hingga. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya bangga. Bangga. Bila dah mulai naun Gusti Kula nina waktu saya naya tewakun jelema. Sabara urang jelema nakeun ku abdi urang tewak jelema na urang tewak. Dina waktu ayeuna urang tewak ku jisim abdi. Mangga unjuk sumangga kulan Gusti. Unjuk sumangga kulan Gusti. Garing. Muli joi ngomong dikitu-kitu. Belagu. Ayo ke pungwakul boyo. Wayahna itu nu tiluan tunggarana tuh. Bagio cenah bejana nu hideung tuh. Nu budayut jiga nyai. Nya. Tuluy nu diikat nu panjang irung tewak maneh. Penastiker sakyang tumampara. Raden Abimanyu nyatana di jamaku ye Senopati Jaradenta ngalumuruk ciga kapuk kaibunan kapas kahujanan. Aduh, Semar kurungan. Iye hiji deui modar sia. Ayana. Ujang, silakan ini ujang, tulungan ujang, hasta jika nyikah. Ya nungar Lantaran si Abimanyu jeung Semar Badranaya giringkeun ka raja urang anu keur masyangrahan. Aluh. Dulu itu dua andui. Lalumpatan si lompat. Oh, beuki jauh. Wah. Geus kieu ieu bapak beunang juragan Abimanyu lapor. Aduh, euy kumaha geus kieu euy? Ari ngejat urang jiga nu teu tanggung jawab. Ieu nyata ayeuna mah kieu euy. Bahaya deuleu ieu. Bahayana? Oh, juragan Abimanyu geus katewak, bapak geus kaborogod. Urang nyingkah lain nganung harti teu tanggung jawab. Tapi kieu euy. Ieu nagara Amarta pasti moal kuat deuleu. Naon sabab? Ieu itunya. Kapan layang jamu sekali musyahda teh eueuh? Oh nya. Layang jamu sekali musyahda teh eueuh. Sedengkeun lamun eueuh layang jamu sekali musyahda cenah eucuk caturangga panawa teh bakal kena ku apes. Tak ku hal ieu, ku ayana panawa bakal apes ieu. Urang-urang usaha. Cara jeung katangtuan, cara jeung katangtuan dewek inget kana kecap bapak baheula. Kumaha kecapna? Jang, ulah aral dibawa ku dewek. Sabab dewek teh boga siling teh boga warisan. Di mana? Di sawarga. Eta teh sawarga teh nu bapa dewek, cenah cik bapa. Bisa aya pangabutuh naon-naon mun dewek gering itu ieu tek-tek bengi teh ku henteu menta tulung we ka sawarga, tah urang ka sawarga. Okay.